Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji kembali kitab yang sangat kita sayangi dan kita sukai, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai pada bab apa? Ebta. Al-Khurqu apa artinya? Jarid. Lupa. Padahal antum tidak kemana-mana. Adal. Apa? Irfa sautak. Apa artinya? Nah, al-khurqu itu adalah kejahilan atau kebodohan. Artinya pada bab ini beliau akan menyebutkan beberapa bentuk sikap kebodohan manusia. Baik. Hadis yang pertama, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika birrifqi. Naam. Anjuran untuk bersikap lembut atau santun. Dan ada larangan dari bersikap lawannya, yaitu sikap kaku dan keras. Ya. Menunjukkan orang yang kaku, yang keras, kasar, dia adalah orang yang bodoh. Perilaku keras, kasar, tidak lembut, itu menunjukkan kebodohan. Nah, karena orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpendidikan, sikapnya itu santun. Ya kan? Nah, barakallahu fik. Lihat saja orang-orang yang tidak berpendidikan, yang tidak merasakan barakallahu fikum, ya. Tapi belajar entah dalam urusan dunia ataupun akhirat, terlihat sikap mereka yang kaku. Nah, sehingga orang yang kasar, kaku, barakallahu fikum, menunjukkan dia adalah orang yang bodoh. Sehingga kalau ada thalabul ilmi masih memiliki sikap kasar, kaku, tindak tanduk yang sembrono, ya, barakallahu fikum, menunjukkan dia belum jadi orang yang pintar. Nah, yang kedua, barakallahu fikum, hadis, barakallahu fikum, terkait dengan seseorang yang ya mendatangi Umar ibn Khattab, Jabir atau Juwaibir barakallahu fikum, di mana dia seolah-olah membanggakan dirinya yang sudah meninggalkan dunia secara total. tapi dia ditegur oleh seorang tua, mbah-mbah. Naam, yang sudah beruban rambutnya. Dia adalah barakallahu fikum Ubay bin Ka'ab. Artinya tindakan yang meninggalkan dunia secara total juga merupakan kebodohan. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pesan di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum, iya. Tetap bagi kita untuk mencari dunia, memanfaatkannya, menggunakannya. Sekarang kita akan membaca hadis yang ketiga dalam bab ini. Tapi sebelumnya setoran dulu dong. Nah, itu antah yang tadi jaga pos. Selanjutnya yang pakai songkok nasional, adakah yang pakai songkok nasional? Kayaknya tadi ada. Mana orangnya? Apa mata saya yang sudah rabun nih? Gak ada. Tadi kayaknya ada yang pakai songkok nasional. Tahu ya, songkok nasional itu yang warnanya hitam. Barakallahu fikum. Naam. Gak ada. Ade, maju. Yang baru pulang dari Lombok, Abdul Bar. Man akbarukum? Antum tahun berapa? Siapa namanya antum? Zaka 2002. Antum? Adik? 2002 bulan 9 itu bulan apa? September. Zaka Agustus. Berarti tua siapa? Tua Zaka Dulbar 94 ya. Berarti Abdul Bar lebih klasik daripada Zaka dan Ade. Naam, yang klasik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah 'an al-Miqdam bin Syuraih qala sami'tu abi قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت أضربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرزق فإن الرزق لا تكون في شيء إلا زانه ولا ينزع عن شيء من شيء illa sya'nah. Ahsanta. Ijlis. Zakat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu al-Walid, haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Syu'bah anil Mikdam bin Syuraih, qala sami'tu Abi qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu kuntu ala ba'irin fihi sa'ubah faja'altu adribuhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alayki birrifqi fa innahu la yakunu fi shay'in fa inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Ijlis. Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah anil Mikdan bin Syuraih qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha yaqul kuntu ala ba'irin fi su'ubah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiki birrifqi fa innahu la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Jilis. Man lam yaqra fal yaqra. Ahsantum barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahmatullah alaih, haddathana Aliun, Ali ibn Abdullah ibn Ja'far, Ali bin Abdullah bin Ja'far As-Sa'di Abul Hasan. Nah, lebih dikenal dengan siapa Ali di sini? Fadil. Abdurrahman Riu. Ali bin lebih dikenal dengan siapa Ali bin Ja'far ini? Abda. Nah, Ali ibnul Madini. Ya, lebih dikenal dengan Ali ibnul Madini. Ali bin Abdullah bin Ja'far. Nah, barakallahu fikum. Thiqatun. Qala haddathana Marwanu Naam. Telah menghabarkan kepada kami Marwan. Marwan bin Muawiyah ibn al-Harith. Al-Fazari Abu Abdullah. Thiqatun hafizun. Dia rawi yang thiqah dan hafiz. Mudallisun atau mudallisu asma asyuyukh. Mudallisu asma asyuyukh atau asma isyuyukh. Tetapi beliau ini terkadang melakukan tadlis, menyamarkan nama-nama gurunya. Nah, iya. Gurunya ma'ruf dengan nama Barakallahu Fikum Tayyid Abu Sufyan, diganti sama dia Abu Umar. Nah, gurunya ma'ruf dengan Barakallahu Fikum nama Tayyid Abdullah, diganti sama dia dengan Abdul Somad Barakallahu Fikum, atau yang semisal dengan itu. Itu namanya tadlis asma isyuyukh, menyamarkan nama gurunya. Nah, barakallahu fikum. Qala haddatsana Qananu ibnu Abdillah An-Nahmi. Makbul. Qala al-Hafidh makbulun. Dia ini adalah rawi yang makbul. Nah, makbul dalam istilah al-Hafidh dalam takribnya atau tahdzibnya maknanya apa? Mujahid, Brebes. Nah, makbulun intubi, diterima kalau ada yang menguatkannya. Barakallahu fikum. Artinya ada kelemahan pada rawi tersebut. Barakallahu fikum. Nah, fihilin. Tapi barakallahu fikum tidak parah, sehingga masih bisa di toleransi dalam artian bisa dikuatkan dengan barakallahu fikum jalan-jalan yang lain. Qala Abdurrahman, qala haddatsana Abdurrahman ibnu Ausajah. Abdurrahman ibnu Ausajah Al-Hamdani Al-Kufi. Thiqatun. Naam. Anil Barra ibni Azib. Dari Al Barra bin Azib, sahabiyun jalil, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Al Barra ibnu Azib barakallahu fik. Naam. Tayyib. Hadis ini barakallahu fikum sanadnya hidhaf, ada kelemahan karena di situ ada Qanan ibnu Abdullah ibni Abdullah An-Nahmi, dia makbul barakallahu fikum. Namun ada penguat barakallahu fikum, insyaallah nanti akan ketemu hadisnya pada nomor 787. Bisa antum lihat hadis nomor 787. ya. Afshu salam taslamu al asyarratu syarrun. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Barakallahu fikum, hadis nomor 9. Tayyib. Hadis nomor 1493. Ya. Nah, hadis nomor 1493. Barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al asyarratu syarrun. Naam. Al asyara, al asyara dengan tasydid ra-nya maknanya adalah al batar. Huwa syiddatu al-marahi. Wa qala ar-raghib al-ashar syiddatul batar. Naam. Al-asharrah maknanya adalah bator. Apa maknanya bator? Bator itu maknanya adalah syiddatul marah. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Wal marah, barakallahu fikum. Qala muqatil al-khuyala wal kibar. Naam. Marah maknanya adalah kesombongan dan barakallahu fikum tayyib, ya. Keangkuhan. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, tindakan asyarra atau batar ini termasuk tindakan yang tercela. Naam. Tayyib. Manusia barakallahu fikum, ketika dia merasakan kesenangan atau kebahagiaan, itu akan dia wujudkan, dia tampakkan dengan beberapa sikap atau ekspresi. Nah, itu bertingkat-tingkat. Ada yang barakallahu fikum disunahkan, ada yang boleh-boleh saja, ada yang dicela. Nah, barakallahu fikum. Dimulai ekspresi manusia ketika senang atau bahagia dengan apa yang dia miliki, yang paling ringan adalah ibtisam. Senyum. Iya. Yeah. Jadi ketika dia barakallahu fikum sedang bahagia, sedang senang, atau melihat sesuatu yang menyenangkan, dia tersenyum. Nah, ini yang sunnah dan ini yang dianjurkan di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyuman yang engkau tampakkan di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi ketika dia senang, ketika bahagia, dia ekspresikan dengan senyuman. Ini yang sunnah dianjurkan. Ya. Sering-sering. Nah, barakallahu fikum. Tetapi juga mesti lihat situasi dan makomnya, ya. Nah, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, senyum-senyum sendiri, nanti dikira orang stres, barakallahu fiik. Tapi dilihat makomnya. Nah, naik lagi barakallahu fiikum, ekspresi manusia ketika dia bahagia adalah barakallahu fiikum adh-dhahik, tertawa. Ya. Nah, tertawa. Barakallahu fiikum. Tertawa itu artinya dia membuka mulutnya barakallahu fiikum dengan lebar sehingga gigi barakallahu fiikum gerahamnya nampak. Nah, itu tertawa. Ya, dan ada suaranya. Ya, kalau senyum barakallahu fiikum tidak ada suaranya. Nah, dia. Kalau tertawa mulutnya terbuka, kemudian barakallahu fiikum, ya, gigi gerahamnya terlihat barakallahu fiikum. Nah, adapun hukumnya barakallahu fiikum adh-dhahik jawaz, boleh, bisyarti adami katrah. Diperbolehkan bagi seseorang untuk tertawa, tapi dengan syarat tidak menjadi kebiasaan atau sering. Nah, karena Nabi mengatakan fa inna dhahika tumitul qulub, iyyaka wa katrat. Ya, wa kasrata dhahik, fa inna kasrata dhahik tumitul qulub. Hati-hati engkau dari sikap sering tertawa, karena tertawa yang terlalu sering akan mematikan hati. Nah, hatinya itu tidak lembut, ya, tidak peka, sehingga kalau dinasehati barakallahu fikum agak sulit. Ya, coba saja antum lihat teman yang suka kuyonan itu. Nah, ya, kita serius dianggap guyon sama dia, kita guyon ya dianggap guyon sama dia. Repot. Barakallahu fikum. Baik. Boleh barakallahu fikum, ya, ahyanan pada waktu-waktu dan momen-momen tertentu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau pun pernah tertawa. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang tidak mengekang fitrah manusia. Nah, ya, agama yang barakallahu fikum sejalan dengan fitrah. Boleh mengekspresikan rasa bahagia, senang dengan tertawa, tapi tidak dijadikan itu sebagai kebiasaan barakallahu fiik. Nah, ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Para sahabat ada saat-saat di mana mereka melakukan mudaabah, bercanda, berguyon barakallahu fiikum. Nah. Ada seorang sahabat Nabi yang ma'ruf dengan apa? Dengan barakallahu fikum dayib kelucuannya. Nah, dia ini orangnya lugu, tapi suka membuat tingkah laku yang membuat Nabi tertawa. Namanya adalah Nuaiman bin Umar al-Ansari. Ya, ini ma'ruf. Disebutkan dalam beberapa riwayat, beberapa kali dia membuat polah, ya, barakallahu fikum, yang membuat Nabi dan para sahabat tertawa. Disebutkan oleh Imam Ibnu al-Jauzi dalam kitab Akhbarudz Dziraf wal Mutamajinin, di antara polahnya si Nuaiman barakallahu fikum, pada satu ketika sarapan pagi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan berjamaah bersama para sahabat, si Nuaiman ini baru bangun tidur, ya, belum raupan, langsung nimbrung, "Woi, makan, makan, makan." sama Nabi di ledekin, ya, Muaiman. Inti makan bareng kita itu tai matamu masih ada di situ, belum kamu buang, belum kamu hilangkan. Artinya raub dulu. Muaiman mengatakan, wahai Nabi, saya kan makan dari sisi yang lain. Paham maksudnya? Saya kan makan tidak pakai mata, pakai mulut. Mulut saya bersih. Pinter dia ngelesnya. Iya, saya kan makannya dari sisi yang lain. Artinya apa? Bukan dari mata saya makan. Yang ada tainya kan mata saya. Kalau mulut kan enggak. Ya, Nabi tertawa. Barakallahu. Nah, ada lagi kejadian yang cukup parah. Barakallahu fiikum. Nah, Nuaiman ini biasa ke pasar. Barakallahu fiikum. Ketika dia ke pasar membeli, melihat sebuah makanan yang sangat dia sukai dan dia ingin memberikan makanan tadi kepada Nabi. Nah, akhirnya dia beli. Barakallahu fiikum. Ketika bertemu dengan Nabi, dikasihkan, wahai Nabi, ini ada makanan yang enak tenang. Ya, ini buat sampean, saya hadiahkan. Masya Allah. Ketika Nabi senang menerima makanan tadi, tiba-tiba si penjual, ya, teriak-teriak, eh, bayar dulu. Mana tadi belum bayar? Barakallahu fiikum. Nabi bilang, loh, Nuaiman katanya hadiah buat saya. Iya, saya senang sama makanan ini dan saya suka Anda memakannya, Nabi. Tapi kan saya belum bayar memang. Akhirnya Nabi yang bayar. Barakallahu fiikum. Ya wes, bayar. Nah, ya, lugu. Gak punya uang, pengen barakallahu fiikum menyenangkan Rasul. Ya, jadi seperti itu. Tapi antum jangan niru-niru ya. Ngasih saya ngutang nanti saya yang bayar. Barakallahu fiikum. Nah, ada yang lebih barakallahu fiikum parah lagi. Barakallahu fiikum disebutkan ada seorang Arabi mendatangi Madinah. Barakallahu fiikum, orang pedesaan gitu, ya, pedalaman datang ke Madinah. Ada salah seorang barakallahu fiikum sahabat Nabi melihat Arabi tadi datang kemudian mengikatkan ontanya. Nah, barakallahu fiikum. Baik. Diikat, ada temannya yang guyon, enggak serius sih. Ya, cuman guyon saja. Eh, Nuaiman, kamu berani enggak? Itu onta, ya. Kamu ambil sembelih, kita makan bareng-bareng. Bagus. Ini orang lugu, orang mungkin agak kurang gitu ya. Barakallahu fiikum, apa maksudnya? Dalam artian dia enggak begitu jelas. Nah, polos. Dikiranya barakallahu fiikum ya biasa-biasa saja. Nah, oh gitu ya, kita makan bareng-bareng, kita masak, kan kita lapar semua ini. Sudah lama kita makan enggak makan daging unta. Polos si Nuaiman ini. Iya, benar diambil sama dia. Barakallahu fiikum, thayyib. Iya. Ketika mau diambil tadi, Arabi langsung lihat, hei, gitu ya, barakallahu fiikum. Baik, marah-marah, dikejar, kabur si Nuaiman. Barakallahu fiikum. Nah, kabur masuk dalam rumah, barakallahu fiikum, sembunyi. Nah, ribut-ribut, Arabi tadi lapor kepada Nabi, ada apa? Onta saya mau dicolong sama anak tadi. Iya, Nabi tanya, siapa? Nuaiman. Waduh, Nuaiman lagi. Iya, mana? Lari kemana dia? Di situ Nabi. Nah, dicari. Barakallahu fiikum. Nuaiman, keluar. Keluar. Malu-malu. Kamu kenapa? Mau ngambil ontanya orang itu kenapa? Iya. Kenapa kamu melakukan hal demikian? Pinter dia jawabnya. Nabi, yang nyuruh saya, yang ngasih tahu saya sembunyi di sini loh. Artinya apa? Saya ini disuruh sama orang tadi yang ngasih tahu membocorkan persembunyian saya. Nah, barakallahu fiikum. Baik. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar lagi onta tersebut. Ya, diganti rugi. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Itu ulahnya si Nuaiman Barrah. Tayib, ya. Karena kepolosan, keluguan dia barakallahu fikum, tayib, akhirnya terkadang ya jadi tempat guyonan bagi barakallahu fikum sebagian teman-temannya. Naam barakallahu fikum. Tayib. Itu ahyanan ya, terkadang. Boleh barakallahu fikum. Tayib, selama tidak ada hal-hal yang barakallahu fikum diharamkan atau berlebihan. Yang ketiga barakallahu fikum, ekspresi manusia ketika dia berbahagia, senang adalah kohkoha. Nah, kohkoha ini di atas bahik. Artinya tertawa yang terbahak-bahak. Nah, ya. Tertawa yang terbahak-bahak barakallahu fikum. Nah, terpingkal-pingkal. Oh ya. Udah suaranya keras barakallahu fikum, thayyib. Mungkin sampai mengeluarkan air mata kan gitu ya. Kalau orang itu kalau tertawa saking asiknya itu kadang air matanya keluar, perutnya sampai sakit. Wah, kakak. Nah, gitu ya. Wah, sampai air matanya keluar, perutnya lah sampai sakit, enggak kuat menahan barakallahu fikum kelucuan tadi barakallahu fikum. Nah, itu yang barakallahu fikum dimakruhkan. Baik, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, ekspresi berikutnya dari manusia ketika dia senang atau berbahagia barakallahu fikum dengan sesuatu yang dia miliki adalah barakallahu fikum al-farih, al-farah. Nah, al-farah barakallahu fikum. Baik, bangga, ya barakallahu fikum. Nah, adapun al-farah barakallahu fikum dirinci hukumnya. Naam, ingkana bilhaqi barakallahu fikum fa mamduh, wa ingkana bilbatil barakallahu fikum mazmum. Kalau dia merasa bangga, senang dengan kebenaran yang dia ikuti, ya, maka ini barakallahu fikum dipuji. Kalau dia merasa bangga dan senang dengan kebatilan, maka itu dicela. Barakallahu fikum. Nah, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Iya. Katakanlah wahai nabiku kepada orang-orang Islam, thayyib, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka merasa bangga, merasa senang. Itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia berupa harta dunia. Nah, dengan mendapatkan keutamaan dan rahmat Allah berupa taufik dan hidayah mengikuti Islam, mengikuti al-haq, boleh bagi seorang merasa apa? Senang, ya, bangga, bahagia. Nah, wajar dianjurkan kita merasa senang. Kita merasa bangga barakallahu fikum sebagai seorang ahli sunnah, merasa bangga sebagai seorang salafi barakallahu fikum. Tayyib, kita merasa bangga menjadi penuntut ilmu barakallahu fikum. Nah, bangga menjadi orang yang baik barakallahu fikum. Tayyib, senang sesuai dengan kadarnya, itu merupakan sesuatu yang masyru' disyariatkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Adapun bangga dengan hal-hal yang buruk, yang batil, maka tercela barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum, keadaan yang berikutnya Ya, sikap manusia mengekspresikan kesenangan dan kebahagiaannya adalah al-marah. Naam. Ya. Al-marah ini barakallahu fikum la yakunu illa bil batil. La yakunu illa bil batil. Naam. Kebanggaan, kesenangan, kesombongan, keangkuhan tidaklah terjadi kecuali dengan perkara yang batil. Barakallahu fikum. Nah, jadi marah kalau kita melihat dalam nas-nas Al-Qur'an itu lebih banyak dalam konteks zam, celaan. Di antaranya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha. Nah, kemudian juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Nah, ketika Allah berbicara dengan Farah dikait dengan bighairil haqqi. Tapi ketika Allah menyebutkan al-marah tanpa ada kait bil haqqi. Nah, menunjukkan al-marah itu adalah bentuk kebanggaan, barakallahu fikum, tayyib, kesenangan, kesombongan, barakallahu fikum, dalam konteks yang tercela. Nah, dalam hadis apa yang kita baca tadi, barakallahu fikum, nah, al-asyarratu syarrun. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti akan ada pembahasan terkait dengan permasalahan al-kibr wal-ujub dan yang semisal dengannya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik, ada pertanyaan, muazin yuazin dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة Baik, ada beberapa pertanyaan dan tanbih. Nah, tadi jazakumullah khairan telah diingatkan ya, kelupaan terkait dengan aturan tidak boleh menyebutkan nama. Nah, jazakumullah khair. Baik. Atas pengingatannya. Apakah muntah membatalkan wudu? Tidak. Ya, muntah tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah khuruju syai' min sabilain. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur. Nah, kalau ada yang keluar dari dua jalan tersebut, maka batal wudunya. Selain dari dua jalan tadi, keluar dari telinga, ya, tiba-tiba kotoran telinganya keluar, naam, atau mimisan, barakallahu fikum, atau dia muntah, tidak batal wudunya. Apakah ada orang yang tertawa hingga matanya copot? Wallahu a'lam. Saya belum pernah dengar berita itu. Ya, itu saking parahnya barakallahu fikum. Kalaupun ada, sangat-sangat tidak masuk akal juga ya. Nah, kecuali kalau matanya tadi adalah mata imitasi. Nah, yang bisa dicopot, bisa dipasang, mungkin. Nah, apa hukum membuat puisi? Nah, puisi-puisi yang barakallahu fikum baik, ya, yang mengandung nasihat, memberikan semangat bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik, puisi-puisi yang barakallahu fikum di situ memuji Allah, memuji Rasul, barakallahu fikum, labas. Nah, di kalangan Nabi, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabi yang memang dikenal sebagai seorang puitis, ya, syuara, penyairnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Hasan ibnu Thabit. Nah, ya, ketika orang-orang musyrikin, para penyair dan pujangga mereka menghina, mencela, melecehkan Rasul Islam dan kaum muslimin dengan syair-syair mereka, maka Hasan bin Thabit yang maju, nah, mematahkan barakallahu fikum syair-syair mereka dengan syairnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Tapi kalau puisi yang dimaksudkan adalah puisi-puisi cabul, ya, puisi-puisi barakallahu fikum orang yang mabuk cinta, na'am, atau puisi-puisi yang barakallahu fikum mengajak manusia pada keburukan, ya, memuji minuman keras, barakallahu fikum, memuji, ya, wanita, barakallahu fikum, tayyib, menggambarkan tentang tayyib wanita dan yang semisal dengannya, maka itu tercela, barakallahu fikum. Naam. Apakah ada sakit yang namanya sawanen? Kalau ada, bagaimana cara mengobatinya? Sawanen itu kayak orang kesurupan gitu, ya? Betul juga maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum, kalau dalam bahasa medis namanya epilepsi. Ya, barakallahu fikum. Yaitu tiba-tiba kejang. Nah, kejang, kadang murutnya mengeluarkan busa, barakallahu fikum, tayyib. Ya, ya, ada kemungkinan memang barakallahu fikum, tayyib, ada kemungkinan itu adalah merupakan gangguan dari jin, makhluk halus, atau memang ada kemungkinan barakallahu fikum, ya, kelemahan atau penyakit yang ada pada anak tersebut, barakallahu fikum. Nah, jadi dilihat saja. Nah, barakallahu fikum. Coba untuk di ruqyah. Kalau barakallahu fikum tidak ada efek atau pengaruh barakallahu fikum, atau indikasi-indikasi yang menunjukkan dia ini terkena gangguan jin, maka dibawa kepada pengobatan medis. Iya. Indikasinya misal mesti dia setiap baca Al-Qur'an langsung, ya, kumat. Nah, atau mendengarkan kajian-kajian taklim, kumat, barakallahu fikum. Nah, ya, berarti ada indikasi di situ. Bisa dicoba dengan ruqyah. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada efek sama sekali barakallahu fikum, maka dibawa pada pengobatan secara medis biar mereka yang menangani. Nah, apa hukum menjadikan merotal sebagai pengantar tidur? Kalau yang dimaksud pengantar tidur di sini adalah barakallahu fikum, ya, sekedar untuk memberikan rasa rileks gitu, ya. Dalam keadaan dia tidak memperhatikan apa yang dibaca, pokoknya senang saja dengan dengungan-dengungan itu, ya, barakallahu fikum. Maka yang demikian tentunya ada jenis ihana, ya, penghinaan dan pelecehan terhadap Al-Qur'an tidak diperkenankan. Tapi kalau yang dimaksud dengan pengantar tidur, dia ingin, ya, menutupkan matanya dan terakhir kali yang dia dengarkan adalah ayat-ayat Al-Qur'an, dia cermati, dia resapi, barakallahu, dia renungi, akhirnya tertidur, maka labas. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau tujuannya untuk barakallahu fikum sekedar untuk memberikan rasa rileks tanpa ada keinginan untuk mencermati, merenungi, barakallahu fikum, maka tidak diperbolehkan. Afansyah, tolong dinasihatkan santri yang suka mengatakan hai tayo. Apa itu tayo artinya? Apa tayo itu? Hah? Apa tayo? Ada yang tahu? Sama? Hah? Kartun televisi. Tayo itu. Iya, jangan ya. Barakallahu fikum. Nah, kartun televisi. Masa temannya disamakan dengan kartun televisi? Barakallahu fikum. Oh, yang mobil itu ya, yang ada di tas anak-anak itu ya. Tayo, tayo itu ya maksudnya. Mobil ada matanya itu. Oh iya, barakallahu fikum. Itulah efek pulang nonton TV. Ya. Jadinya terbawa. Barakallahu fikum. Naam, temannya dipanggilin tayo. Jangan ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam biswab. Naktafi bil qadar. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu. Barakallahu fikum.